Apakah umara Saudi memberantas ahli bid'ah? Memberantas dalam arti apa? Ya. Kalau dalam arti menghambat lajunya bid'ah-bid'ah, betul. Tapi memberantas kalau dikatakan membunuh, tidak benar. Ada orang-orang, bahkan orang Syiah pun ada di Saudi Arabia, yang dari orang-orang Arab. Bahkan di Madinah ada kabilah yang disebut dengan Nakhawilah. Ini sejak dulu Syiah mereka. Masih hidup di Saudi Arabia. Ya, tapi mereka tentu dalam bab dakwah tidak diberi kesempatan. Hanya saja mereka hidup di Saudi Arabia. Ya. Tidak diperlakukan. Dan mereka bikin onar. Sempat terjadi, istilahnya kalau kita tawur warga. Ya. Ini orang Syiah terhadap sebagian Ahlussunnah di sana. Jadi tidak benar kalau dikatakan orang. Bahkan yakni tokoh-tokoh yang lain pula yang sufi juga masih dibiarkan hidup di sana.